Sebagus apapun bentuk rumahnya, semegah semewah apapun bangunan rumahnya, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Rumah kayak istana, tapi isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong, namanya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, cowili, manggone pinggir kali, wes reot, gentengnya akeh sing pecah, wayah hutan bocor kabeh. Tipene ora ming RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Iki tipene dawa RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS sulit selonjor, sesek-sesekan selalu. Lho ngerangkai kata-kata ngene iki angel. Ngerangkai kata-kata ngene iki gak gampang, mulane larang. Rangkaian kata-kata niku. Omahe cilik elek, tapi isine keluarga sing ahli ibadah berakhlakul karimah rukun, itu namanya rumah tangga, walaupun rumahnya enggak ada tangganya. Maka sungguh Bapak Ibu jamaah sekalian, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Saya ulang, tolong kata-kata saya ditulis di status Facebookmu. Ya enggak wis status sih sing genah ngono to. Bocah-bocahe enggak status kok galau tingkat dewa. Gayamu galau. Engko sesuk gawe status neh ya rindu bingit sama kamu. Saya ditambahin wah. Saya ulang, tolong didengar, Ibu. Kula dipirengke mboten? Nggih. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses, jabatannya tinggi, kekayaannya berlimpah ruah, gak terima berlimpah rejep. Berlimpah ruah sak posone. Tapi hatinya enggak bahagia. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya enggak? Mau tahu contohnya? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Endel. Dia sukses, jabatannya tinggi, kaya raya, tapi gak bahagia. Duwe mobil pitu, tapi kena setruk. Ora iso numpaki mobil itu, sing numpaki mobil sopir, dene malah ditumpake gledekan disurung no pinggire. Maka sesungguhnya dalam hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau gak bisa menikmatinya? Apa artinya sembarang kalian duwe tapi ora iso ngrasake? Saman pikir wong sing sugih duwite 700 miliar, kae iso ngrasake duwite kabeh 700 miliar. Mboten, sing dirasake paling yo ratusan ribu sampai jutaan mboten mawon. Duwite ditumpuk ten bank, mboten ngira ten pundi-pundi dipondhong. Turu dikeloni. Ya piyambake men nyekeli tulisan tok, catetan tok RP 700 miliar. Saman ra yo iso to gawe tulisan dhewe. Malah wong sing sugih-sugih arep lunga bingung ninggalke omah. Sedih, cemas, khawatir klebon maling. Mulane bingung leh ngitung kunci. Nek sing melarat kuwi arep lunga omah mbok ora ditutup lawange ora sedih, sapa sing arep nyolong kucinge? Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Halo. Duwe TV gede ombo 500 in. Tapi mripate belek terus. Ora iso nonton to. Kursi regane larang 750 juta ning bokonge udunen terus. Kapan lungguhe? Bisa tuku panganan enak nang ilate melentung sak klopo-klopo. Percuma, Pak, sampean ndek bojo wayu semok montok belenok, tapi sampean bendino anyang-anyangen terus. Yo nganggur bojomu. Enggak yo mending bojo ora pati ayu yo wis, tapi sampean sehat. Butuh gunake yang apa-apa iso. Nah, iki sengaja tak sampai no tujuanku kanggo ngelipur sing rupane elek-elek kuwi. Bu, zaman kok dilokke karo bojomu, rupamu elek cerewet, bantahmu gampang. Elek yo ben, sing penting ora anyang-anyangen. Hoi. Hoi. Lanjut mboten? Lanjut. Maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Rugi. Ada loh orang yang sibuk mencari gak sempat menikmati, sibuk cari makan gak sempat makan sendiri. Bakul pecel saking larise ngladeni wong ora kok bersarapan. Pecele kelarisan tek tapi rampung dodolan yang budal ke nyang rumah sakit. Rugi. Duit meng ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, tapi ndak iso nikmati. Ngapunten, di duit tokeh tukokke sawah. Punya duit banyak beliin sawah. Punya duit lagi tukokno sawah. Di duit meneh tukokno sawah. Sawahe nganti 15 hektar digarap dhewe. Saman delok gak resik sawahe timbang raine. Di duit 100 juta tukokke sapi 10 di rumah tijen. Ya gantengan sapine karo wonge. Makane lek duitmu akeh, daftar haji, budal umroh. Duit akeh urip pisan gak duwe pengalaman luar negeri. Ngertimu klopo sawit teh ngutek desa nyelempit kaya ngene. Rugi urip sepisane ora tau numpak pesawat. Pak, urip pisane ora tau uruh pramugari. Rohmu bojomu sing jemburis jemburis. Maka diterusne mboten. Kalau ingin tentrem bahagia, syukuri yang kita miliki, nikmati yang masih ada. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Tapi pikiri dan syukuri nikmat kita sendiri. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani melakukan. Suaramu enak nduk, sesuk ayo ngamen karo aku ya. Saya ulang. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang masih ada. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Pasti hidupmu akan the nyonyor and the jongor. Banyak orang yang hidupnya enggak bahagia, bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, nikmatnya sendiri enggak dipikirkan. Dia selalu merasa dan menganggap rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu. Nyawang bojone tanggane ketok ganteng, nyawang bojone dhewe ketok blereng. Ya kuwi ibu sing garakne uripmu sumpek. Mangkane nuwun sewu ibu-ibu jenengan nyawang kula ngeten iki aja nganti duwe perasaan aneh-aneh. Sumpek sampean. Engko pas ana sing duwe perasaan, bojoku gantenge kok ora kaya kiyaine. Kuwi ora oleh. Wong ngene iki ana sing batin kok ibu-ibu. Ndah ne yo aku dadi bojone Anwar Zahid. Saman ra oleh batin ngono kuwi soalé aku moh karo sampean. Lah wong kok uripe sibuk mikir kenikmate wong liya mesti sumpek to. Ana tangga tuku lemari iri. Ana tangga tuku kulkas atine panas. Ana tangga tuku tanah susah. Ana tangga tuku kalung bingung. Tangga tuku gelang melang-melang. Tangga tuku ceret mencret. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah supaya uripe barokah, kula jenengan kudu berusaha dadi wong sing apik. Lho apa Islam ku anti dunia ngono to? Apa umat iki dikongkon ngurusi akhirat? Wae wek salah. Ndak, Islam bukan anti dunia. Jangan salah. Bukan berarti nek wong Islam terus kon mikir akhirat mawon, mboten angsal ngurusi donya. Gak, ajaran Islam bukan seperti itu. Sopo sih sing ora seneng karo donya? Sopo sing ora seneng karo duit? Kabeh wong yo seneng karo duit. Wong sakmene akeh sing ngrawuh mriki yo seneng karo duit. Wong kiai enak karo duit yo. Sopo ngomong geragas, Mang? Saya nyilih lambemu diluk. Samplokno cagak listrik. Yo seneng ngono ae lho kok geragas-geragas. Kiai mbok geragas-geragas ke kualat. Yo seneng ngono ae lho. Ya kita enggak usah munafik lah. Enggak usah membohongi diri sendiri. Wong nyatane yo karo duit yo, Dok. Iya. Loh, lek pancen sampean seneng karo duit monggo, tapi buktikan senengmu karo duit itu. Kalau Anda cinta harta, cinta duit, buktikan cintamu. Tandanya kalau cinta selalu dibawa serta, enggak ditinggal, enggak dipisah. Nek cinta kok dipisahi cinta palsu toh. Lek pancen cinta harta, cinta duit, bawa hartamu, bawa duitmu selamanya, seterusnya sampai ke akhirat, sampai ke surga. Ojo ditinggal nang donya. Nek duitmu donyamu mbok tinggal nang donya, berarti sampean gak seneng karo duit, gak cinta duit, nyatane bisa kok. Lek cinta bawa serta terus sampai ke surga. Carane sedekah no, infak no, jariah no. Padahal Gusti Allah niku lomo, lek dikis sedekah jariah infak, mboten telas tambah kata, mboten kok dadi cilik tambah gede. Nek diomongi ngene iki ya do mbantah. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono. Pak Bupati barang kuwi nek ngomong ya ngono. Jarene nek sedekah kuwi tambah akeh, tambah gede, nyatane. Aku ndek dhuwit sak juta, tak sedekah ana 200.000, ya kari 800. Pancen kiai ku ora iso matematika. Lha wong dhuwit disedekahno kuwi dilong dikurangi kok iso tambah akeh. Dilong dikurangi kok iso tambah gedhe. Ya ora ana ceritane. Padahal ana buktine dikurangi ora tambah cilik tapi tambah gedhe. Apa? Bocah sunat. Nah, bocah sunat iki asline barange kan cilik to. Wis cilik mengkeret pisan. Lah disunat kuwi diketok, dipotong, dikurangi. Mestine kan tambah cilik, nyatane ya ora. Ya iso ndelondeng ngono. Tambah gentelo-gentelo dawa. Ayo nambantah saiki. Padahal kuwi barange asline cilik mengkeret. Lah disunat kuwi dipotong, dikurangi, dilong. Mestine tambah cilik, nyatane ayo nang digrayangi dhewe-dhewe kuwi. Mangkane engko lek wis wayahe selawatan, duitmu sunatono, ketoken, longono, ora-ora nek dadi cilik duitmu, tambah ndelondeng gentelo-gentelo ngono. Mohon maaf, Islam bukan anti dunia. Enggak, sama tak ceritani. Biyen zaman Kanjeng Nabi ana wong lanang. Saiki ya ana wong lanang. Wong kuwi arep bantah kok. Nek tak disiki wek. Ana wong lanang kuwi ora mulih-mulih teko masjid. Omah-omah masjid pokoke wis ahli ibadah sing dipikirke akhirat mawon, mboten ngurusi donya. Gaweane sembahyang, salat, wiridan, tahlilan, yasin, manaqiban, shalawatan, jugo samujahadah wae top. Nek salat apik, takbiratul ihrame tawwa. Allahu akbar. Bacaannya fasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Fatihah. Kabeh surat Quran sing apal diwaca. Suwi le ngadeg. Yasin diwaca. Apal Waqiah diwaca, apal Ar-Rahman diwaca, apal Tabarok diwaca, sik ditambahi juz amma. Juz 30 mulai bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil nabiyil 'adzimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kallasi 'alamuna tsumma kallasi 'alamun sampai terakhir. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Apalane Quran wis entek sik kurang dawa ditambahi hadis-hadis diwaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Apal hadis cuma 10 entek apalane jek kurang dawa tambahi meneh proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Orang dawa tambahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan sembuh pokoknya. Rukuk 87 menit. Leh merkungkung tok subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi kurang suwe tambahi sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri sulastri sing penting kan ana ngesese. Luar biasa, dia ahli zikir, ahli wiridan. Pokoke ahli wiridan, saking ahline wiridan, tasbih sing digawe wiridane moh kaya umume wong cilik-cilik teko kayu, gawe tasbih dhewe, kelopo direntengi. Dadi leh ngitung tangan loro gelodak gelodak gelodak. Salatnya bagus, lek sujud nganti bathuke benjut, nek zikir nganti lambene jedir, poso bendino, sedekah nyah-nyoh, zakat ora mekakat, berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5. Iso wong omahe Mekah kok. Ayo bantau ayo cidok karo Ka'bah. Ayo sing arep bantah munggah. Tak jongkrokke kowe. Omahe Mekah ya iso seminggu ping 5 umroh kok. Luar biasa, dia hidupnya di masjid. Akhirat aja yang dipikirin. Sampai masyarakat sekitar, orang-orang sekitar waktu itu pada mengarani kalau dia ahli surga. Apa bahasa Indonesia ini ngarani? Mengatakan nih ngomong no. Ngarani yo, mengarani. Menengo sing ceramah aku cerewet. Mengarani kalau dia itu ahli surga. Itu loh ahli surga, enggak ngurusi dunia sama sekali. Akhirat ae sing diurusi. Ahli surga betul itu orang. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah, langsung Rasulullah komen. Gak podo karo komenmu nyang Facebook ngono kuwi. Komentar lho. Gimana komentarnya Rasulullah? Lho sampean kok iso ngarani lek wong kuwi ahli swarga apa dasare? Yang tiang jawab, nggih Kanjeng Nabi wong niku uripe ten masjid ngibadah mawon mboten mikirke donya. Kanjeng Nabi tanglet, lah mangane piye wong kuwi? Nggih diparingi tiang, lek diparingi tiang mangan, mboten diparingi nggih mboten mangan. Kanjeng Nabi tanglet mele, lah nyambut gawene apa? Nggih mboten nyambut gawe, mboten kerja wong ora mikirke donya. Kanjeng Nabi terus dawuh, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi tetap mau ke masjid untuk beribadah, itu jauh lebih baik dalam pandangan Allah daripada orang yang hanya ibadah di masjid terus tapi enggak mau kerja, enggak mau ngurusi donya. Sebaliknya Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang mengurusi donya tok, nyambut gawe tok, duit duit duit dan duit sampai lali akhirat gara-gara kerja ninggalke sholat, sholatnya sering ditinggalke bolong-bolong, ning kadung gelem sholatnya digabung-gabung, niate yo aneh. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, laisa bi khiyarikum man tarakad dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Iki kok mantuk-mantuk ngerti artine apa? Ora ngerti artine ngene. Bukanlah sebaik-baik dari kalian itu orang yang meninggalkan urusan dunia demi untuk meraih kehidupan akhirat saja. Bukan pula sebaik-baik dari kalian orang yang ala kena dibatek kabeh. Hanya ngurusi akhirat ae sampai ninggalke urusan donya. Enggak kena dibatek kabeh. Kok iso enggak kena? Aku itu kok pengen lebih dekat ke sebelah sini. Mbora kena ya ben. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah orang yang bisa meraih dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunyane kecekel, akhiratnya kecanda. Yo alim, pinter ngaji, yo kiai, yo dadi pejabat, yo dadi bupati. Ngene iki sing paling apik. Mulane esuk pilihan meneh. Ora promosi aku. Ini mesti ana sing gremengi, mesti berarti sangoni ngono to lambemu. Tak antemi pisan ngono. Aku lek ana wong apik tak dukung mbok sapa wae pokoke apik tak dukung. Tapi lek aku dikongkon terlibat ngene politik praktis, ya moh lah mempertaruhkan karir demi politik pol-polan nek itik-itik. Gah. Wah aku wis moh kon melu partai apa ae wis moh aku. Aku wae wong akeh, semua partai selama niate api tak dukung. Wis ngono ae. Njaluk pangestu tak pangestoni. Pertanyaane wani piro wis ngono ae. Eh, kita ndak usah munafik lah sapa sing ora seneng donya. Wong memang ini sudah menjadi nas dalam Al-Qur'an. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harith dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Langsung terjemahan bebasnya. Dijadikan indah, menggiurkan, menyenangkan bagi manusia siapapun dia, baik dia pejabat maupun rakyat, baik yang terpelajar maupun yang kurang ajar, baik orang solih maupun orang yang salah, baik yang beradab maupun yang biadab, baik yang kori maupun yang korak, selama bernama manusia pasti seneng iki. Apa wae? Cinta pertama minan nisa, cinta pada perempuan. Kenapa disebutkan nisa perempuan, kok enggak disebutkan rijal laki-laki? Ini psikologis. Kalau disebutkan perempuan, laki-laki pasti tertarik. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan enggak gampang tertarik. Makanya di surga yang dijanjikan Allah untuk penghuni surga, nanti dikasih bidadara atau bidadari. Nyauto, bidadara atau bidadari? Nah, bidadari itu berarti laki-laki apa perempuan? Ini psikologis, kalau disebutkan bidadari perempuan, laki-laki mesti tertarik, kepengen mendapatkannya, kepengen memilikinya. Tapi kalau disebutkan bidadara, laki-laki, perempuan-perempuan gak begitu tertarik. Contoh, bapak-bapak, mas-mas, laki-laki yang ahli ibadah, pahalanya banyak, besok masuk surga. Di sana disediakan bidadari, sing ayu, kemursu, cantik, menarik, mulus, bodine koyok gitar Spanyol. Lekuk loro, ngene. Dadi nek disiuli kan enak. Hui, hui. Anak bodimu kan mek siji to. Hui, ngono tok. Membunter ser kaya bel. Hui, ngono tok. Mulus-mulus. Bapak-bapak mesti kepincut, mesti kepingin mendapatkannya. Disebutkan wong itu ayu. Tapi misalnya ibu-ibu, mbak-mbak, cewek-cewek yang ahli ibadah, yang pahalanya banyak besok masuk surga, di sana disediakan bidadara. Duwur-duwur, gedhe-gedhe, wireng-ireng, walot-alot, totot-totot. Ndak tertarik. Makanya misalnya dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang nginceng. Tapi kalau dalam ruangan itu isinya laki-laki semua, gak ada perempuan yang nginceng, kecuali perempuan sakit jiwa. Karena ini tabiat, laki-laki itu suka nginceng, perempuan lebih suka diinceng. Laki-laki itu suka melihat, kalau perempuan lebih suka di laki-laki itu suka memperhatikan, kalau perempuan lebih suka di perhatikan. Semakin diperhatikan, perempuan itu semakin suka. Semakin diperhatikan, perempuan itu merasa semakin dicinta. Makanya bapak sebagai suami harus sering-sering memperhatikan istri, biar istri merasa disayang, merasa dicintai. Engko tekan omah praktek no. Perhatikan istrimu. Sawangen, pandeng, nek perlu aja kedep. Diurut tekan dhuwur menisor. Wong wedok enggak seneng terusan keloket, keloket, keloket. Nyapo nyawang. Po, po. Sing lanang ngomong, aku nyawang bojoku dhewe, masa ora oleh. Biasane nek nyawang ora ngono. Apa nyawang apa? Nyawang apa? Ya aku lo nyawang bojoku dhewe, biasane yo gak ngono. Ambek jentit. Seneng. Dilem digorohi, diapusi lo seneng. Lemen ya. Saman lho, Dik, tak sawang-sawang sejan, tambah tuwek kok tambah elek. Nek kerayah raimu. Samanku nganggo klambi apa-apa kok pantes, bejo aku ndek bojo sampean. Mosok. Karena wanita itu memang lebih suka diperhatikan, maka kadang-kadang suka menarik perhatian, sehingga aksesoris, hiasan itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Perempuan aksesorisnya akeh, nganggo bros kadang langsung sekaligus 14. Tekan dhuwur mengisor. Pakai jilbab itu kalau perempuan enggak cukup, jilbab satu lembar yang dipakai lapis papat. Njero dhewe iket sep. Bar iket terus kudung dek sret, mari ngono kudung tanggung, wer njaba dhewe kudung sing ngombo. Patang lapis. Itu pun perempuan satu duwe kerudung jilbab paling sithik 37. Dinggo gantian-gantian sedino ganti ping 4. Metu ping 4 ya ganti ping 4. Wong lanang kopiahi 17 taun ora salen kok. Wis panggah kuwi ae nganti rupane kaya ulune garangan. Ora ana pojokane ngono. Kenapa perempuan banyak aksesoris, tambahan hiasan? Karena perempuan itu dilahirkan dalam keadaan kekurangan, maka perlu ditambah. Kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan, maka perlu dikurangi. Loh iya, perempuan itu dilahirkan dalam keadaan kekurangan. Bukti nih, mulanya perlu ditambahi. Wong lagi lahir procot, iku ditambahi dikei bandu, ditambahi gelang, ditambahi cincin, ditambahi kalung, karena memang kekurangan. Nah kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan, mulanya dikurangi, diketok, disunati. Ini artinya apa? Kekurangan perempuan dilengkapi, ditutup dengan kelebihan laki-laki. Keadilan Gusti Allah nang kono kuwi. Sehingga mohon maaf, aksesoris hiasan itu lebih banyak perempuan. Daerah wajah ndak cukup 5 juta. Wis bar luluran, pakai mangir, pakai lotion. Bedake sub limo. Lipstick dipakai, tambah blush on. I see do. Alis dibentuk kaya setangnya sepeda motor. Itu masih tambah aksesoris lagi, bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata itu bahasa Inggrisnya aidep. Aidep pasangan yang jelantir jentit ditempel ke, dikedep kaya kepeting melaku.